Bagaimana dengan air liur anjing? Apakah najis? Jazakallahu khairan. Anta jazakallahu khairan. Dan ini menjadi perselisihan pula di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa anjing itu najis seluruhnya. Ya. Anjing najis seluruhnya. Kenapa? Karena air liurnya itu adalah cairan yang akan menyebar ke seluruh pori-pori kulitnya. Ya. Sehingga seluruhnya dihukumi najis. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang najis itu hanya air liurnya saja. Ya. Dan mereka ini, ya, baik jumhur dan pendapat yang mengatakan air liur saja yang najis dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuru inai ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilaha sab'a marrat ulahu nabi turab, bahwa sucinya bejana salah seorang kalian apabila ada seekor anjing yang menjilatnya, ada seekor anjing yang menjilatnya, maka hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satunya atau yang pertama dia mencuci dengan dicampur dengan tanah. Ini dalil yang dijadikan hujjah oleh mereka yang mengatakan najis. Dan sebagian dari kalangan para ulama, dan itu yang zahir dari mazhab Malikiyah dan Adz-Dzahiriyah, yang mengatakan bahwa anjing tidak najis. Tidak ada yang najis baik tubuhnya maupun air liurnya. Karena asal hukum ya dari hewan tersebut adalah tidak najis sampai adanya dalil yang menunjukkan najisnya. Bahkan beberapa riwayat menunjukkan tidak najisnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan kanatil kilabu tadkhulu ala masjidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuqbil wa tudbiru ala masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabul wa lam وَمَا كَانُوا يَرُشُّنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. Naam. Kata Abdullah bin Umar, adalah anjing-anjing pada zaman Rasulullah SAW itu sering keluar masuk. Bahkan ada anjing yang masuk ke dalam masjid dan kencing di masjid, namun para sahabat tidak menyiramnya sedikitpun dari bekas kencing anjing tersebut. Maka tidak disiramnya oleh para sahabat menunjukkan tidak najisnya. Naam. Kalaulah itu najis, tentunya diperintahkan untuk disiram, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiram kencingnya siapa? Arabi, seorang badui, ya, kencing di masjid diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramnya. Nah, walaupun sebagian mereka mengatakan iya, tapi kan dia kering sendiri, sehingga para sahabat membiarkan karena dia dikeringkan oleh angin. Ya, tapi jawabannya kalau itu najis, tentunya akan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera dibersihkan sebagaimana dalam hadis Al-Arabi. Mereka juga mengatakan gimana dengan hadis tahur, ya, sucinya bejana salah seorang kalian, berarti menunjukkan sebelum dicuci maka menunjukkan najisnya. Nah, tapi kata-kata tahur tidak jelas menunjukkan najisnya sesuatu, sama seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala yang mengatakan as-siwaku mataharatun lilfam wa mardhatun lirrab. Bersiwak itu mentahurkan, bersiwak itu mensucikan mulut. Apakah sebelum bersiwak mulut kita najis? Sepakat para ulama bahwa mulut muslim itu suci. Nah, ya, tidak menunjukkan sebelum bersiwak najis. Maka ini juga tidak jelas. Adapun perintah untuk mencuci 7 kali itu bukan perintah karena najis, tapi perintah ibadah. Sebagaimana kita diperintah bersedekah ketika sholat, sebagaimana kita diperintah ruku sujud ketika sholat. Kenapa? Itu adalah ibadah, itulah yang diperintahkan, maka kita kerjakan. Bukan karena najisnya. Oleh karena itu ditentukan bilangannya. Ya, berbeda kalau najis. Gimana cara mencuci najis? Kapan najis itu hilang? Selesai. Berapapun, berapa kali pun dibasuh, berapa kali pun dicuci. 1 kali hilang, selesai. Hilang najisnya. Kalau sudah hilang illahnya, hilang. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum, ya, untuk menetapkan najis itu dibangun di atas illah yang ada. Ada najis, maka dihilangkan. Kalau sudah tidak ada, maka sudah tidak lagi terkena hukum. Lalu kenapa disebutkan bilangan tertentu? Sama seperti seorang berwudu. Dianjurkan 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena itulah ibadah. Maka demikian pula hitungan dari membasuh bejana tersebut, bukan karena najis. Sebagian lagi ada yang berdalil dengan riwayat, ada sebagian riwayat dalam Imam Muslim yang mengatakan fal yuriqhu, maka hendaklah dia membuang air yang ada di dalamnya. Kalau ada bejana dijilat oleh anjing, maka hendaklah dia membuang air yang ada di dalam bejana tersebut. Maka ini menunjukkan najisnya air liur anjing. Kenapa? Karena diperintahkan untuk dibuang. Dibuangnya menunjukkan apa? Kalau itu bukan najis, maka termasuk mubadzir membuang sesuatu yang di dalamnya bukan najis. Akan tapi karena itu najis, maka diperintahkan untuk dibuang. Namun tambahan riwayat ini fal yuriqhu adalah tambahan yang lemah, ya. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tetapi para ulama mengelitik tambahan lafaz riwayat tersebut secara khusus, dan mereka mengatakan bahwa tambahan hadis ini dalam riwayat Ali bin Mushir meriwayatkan dan bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut, sehingga para ulama menghukumi tambahan tersebut adalah tambahan yang ganjil riwayatnya, sehingga dilemahkan oleh para ulama. Walhasil dalam hal ini wallahu ta'ala alam, pendapat yang mendekati kebenaran adalah anjing tersebut tidak najis, air liurnya demikian pula seluruh tubuhnya tidak najis. Namun bukan berarti kalau kita mengatakan tidak najis berarti boleh dimakan. Nah, jangan salah faham, ya. Berarti boleh dimakan dong kalau begitu? Oh tidak, tidak diperbolehkan untuk dimakan karena dia termasuk hewan yang bertaring. Barakallahu fiik.